Konsultasi Syariah. Baca Al-Quran, jangan mengantuk. Mengantuk, jangan baca Al-Quran. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Kita dianjurkan sebanyak mungkin dan sesering mungkin membaca Al-Quran siang dan malam. Menjadi ajang perlombaan bagi kaum muslimin yang tengah menjalani puasa. Namun ada satu catatan yang perlu diperhatikan. Membaca Al-Quran, jangan mengantuk. Mengantuk, jangan membaca Al-Quran. Karena mengantuk, terkadang bisa mengelantur dan salah membaca, yang tentu saja merusak bacaan Al-Quran. Untuk itu, ketika kantuk datang, agar menghentikan bacaan Al-Quran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila kalian bangun malam sehingga bacaan Al-Qur'annya menjadi kacau sampai dia tidak sadar apa yang dia baca, hendaknya dia tidur. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah dan yang lainnya. Dalam hadis lain dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila kalian mengantuk ketika sholat, hendaknya dia tidur sampai hilang kantuknya. Karena kadang ada orang yang sholat sambil mengantuk, mungkin dia hendak beristighfar, tapi mendoakan keburukan untuk dirinya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan yang lainnya. Selanjutnya, ada dua pilihan. Satu, beristirahat sampai kantuknya hilang, dengan tetap komitmen untuk lanjut membaca jika sudah segar. Dua, hilangkan kantuk dengan berwudu atau melakukan aktivitas ringan lainnya. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah, memohon agar Allah menghilangkan rasa kantuk dalam diri Anda. Diam jika menguap. Jika Anda menguap, jangan nekat membaca Al-Quran, karena suara Anda akan terdengar aneh. Yang seharusnya Anda lakukan adalah menghentikan bacaan Al-Quran dan menutup mulut, agar setan tidak masuk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Oleh karena itu, bila kalian bersin, lalu dia memuji Allah, maka wajib atas setiap muslim yang mendengarnya untuk bertasmid, yaitu mengucapkan, Yarhamukallah. Sedangkan menguap itu dari setan, jika seseorang menguap, hendaklah dia tahan semampunya. Bila orang yang menguap, sampai dia mengeluarkan suara, ah, setan tertawa karenanya. Hadis riwayat Bukhari. Demikian, Allahu A'lam.